sebuah ombak di lautan, badasi angin di pucuk kayu. Tak bayang udahlah curang, tak bayang cinta nan kita padu. Cintunan suci.